أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan Riyadhus Salihin bab yang ketujuh, kata muallif Imam Nawawi rahimahullah Abu Zakaria, bab al-yaqin wa tawakkul, bab tentang keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini beliau bawakan beberapa ayat dan beberapa hadis yang mengajarkan tentang keyakinan dan tawakal. Adapun beberapa ayat antara lain qala Allahu taala ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Di surat Al-Ahzab ayat 22 Allah sebutkan, dan ketika kaum mukminin melihat Al-Ahzab, yaitu jamak dari hizib, pasukan-pasukan gabungan dari Quraisy dan musyrikin di luar Mekah, nah, mereka berkata ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dan maha benar apa yang dikatakan Allah dan pasti benar pula apa yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah menggabungkan sekaligus antara permasalahan keyakinan dan tawakal, al-yaqin wa tawakkul. Hal ini karena tawakal merupakan buah hasil dari kuatnya keyakinan kepada Allah. Ketawakalan itu merupakan buah dan telur dari keyakinan kepada Allah yang sangat kuat. Keyakinan adalah kuatnya iman dan kuatnya keteguhan dan kekokohan seorang hamba, sehingga seakan-akan seorang mukmin, seorang muslim melihat apa yang diberitakan oleh Allah, melihat apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan matanya sendiri. Walaupun itu tidak dia lihat, tetapi karena sangat kuatnya keyakinan tentang pasti benarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sangat kuatnya tentang keyakinannya terhadap kebenaran pasti benarnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan dia melihat langsung berita dan kabar dari Allah dan Rasulnya tersebut. Maka keyakinan ini iman sekaligus kekokohan dan kuatnya kepercayaan seseorang yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Maka yang gaib, segala yang gaib yang disebutkan oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan itu ada di hadapannya. Seakan dia melihat hal tersebut di depan matanya. Oleh sebab itu keyakinan ini merupakan derajat keimanan yang sangat tinggi, yaqin. Dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, keyakinannya tidak berkurang, keyakinannya tidak bergeser, kuat dan kokoh sekali. Nah, dari keyakinan inilah kemudian tumbuh keluar buah yang sangat besar manfaatnya bagi seorang muslim itu sendiri, yang antara lain adalah sifat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketawakalan kepada Allah adalah ketika seorang hamba menggantungkan harapannya, dia pasrah dan mengharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam zahirnya, dalam lahirnya, maupun dalam batinnya, dalam keyakinannya. Baik itu dalam rangka mendatangkan manfaat, ingin mendapatkan kebaikan yang dia harapkan, ataupun dalam rangka terhindar dari kejelekan, terhindar dari celaka dan mara bahaya. Allah sebutkan di dalam surat At-Talaq ayat ketiga, وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dua martabat ini, keyakinan dan tawakal kepada Allah, kalau saja difahami dengan benar, dipelajari dan diamalkan, maka pasti seorang muslim itu akan mendapatkan tujuannya, akan mendapatkan apa yang ia harapkan di dunia maupun di akhiratnya kelak, dan dia akan hidup tenang, dia akan hidup bahagia karena dia selalu yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Allah, selalu yakin dengan apa yang disebutkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya tenang, damai, tentram. Di dalam permasalahan ini di bawakan oleh Imam Nawawi tadi beberapa ayat, antara lain yang pertama di surat Al-Ahzab ayat ke-22. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika kaum mukminin, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat Al-Ahzab. Ahzab ini seperti tadi diterangkan adalah pasukan gabungan yang terdiri dari Quraisy plus suku-suku Arab musyrikin yang ada di Mekah maupun di sekelilingnya, yang sengaja bergabung dan bersatu untuk menghancurkan dan membinasakan Rasulullah SAW bersama para pengikutnya, para sahabatnya. Mereka ini di dalam sirah disebutkan terkumpul lebih dari 10.000 orang, lebih dari 10.000 pasukan dikumpulkan oleh Quraisy sengaja untuk membumi hanguskan kaum mukminin, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin mereka. Mereka kepung kota Madinah, dan tentu dalam peperangan ini terjadi tragedi dan kejadian yang sangat besar terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga situasi di waktu itu Allah terangkan di dalam surat yang sama, di surat Al-Ahzab di ayat yang ke-10, wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dzununa, dan ketika mata kalian itu terbelalak, kaget para sahabat. Wajar, namanya manusia, jumlah mereka yang sedikit, cuma ratusan, dikepung untuk dihancurkan oleh pasukan musuh lebih dari 10.000 pasukan. Ya, siapa yang tidak terbelalak matanya? Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati-hati kalian sampai ke kerongkongan kalian. Itu diibaratkan oleh Allah, hati atau jantung mereka itu lepas dan pindah dari tempatnya semula, hingga keluar sampai ke kerongkongannya. Dan ini ibarat tentang ketakutan yang sangat yang mereka hadapi. Wajar manusia mereka, apalagi di situasi seperti itu, dikepung oleh pasukan musuh yang berlipat-lipat-lipat ganda jumlahnya, dalam keadaan mereka sangat benci dan sangat ingin kematian mereka. Mata mereka terbelalak, jantung mereka hampir lepas dan di kerongkongannya, sangat menakutkan dan menegangkan kondisi di waktu malam itu. Bahkan Allah sebutkan, wa tadunnuna billahi dununa, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan sekian prasangka. Nah, ini dugaan-dugaan yang jauh mulai goyah. Ya, ini ada sedikit keraguan, dunun, dugaan. Nah, ini semacam udah hari ini habis kita, hancur kita. Kondisi seperti itu. Hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida, di ayat ke-11 Allah sebutkan, di hari itulah kaum mukminin diuji oleh Allah, ujian yang sangat berat. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan digoncang mereka dengan goncangan yang sangat dahsyat, artinya dengan musibah ketakutan yang sangat luar biasa. Maka dalam kondisi seperti ini, manusia di waktu itu Allah bagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-12 di surat Al-Ahzab, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika munafikin dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yakni dari kalangan mukminin yang kurang keyakinannya kepada Allah, kurang ketawakalannya, kurang imannya, mereka berkata dengan kaum munafikin pula yang menampakkan iman dan menyembunyikan kekufurannya, mereka katakan di kala itu, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura, ternyata janji-janji Allah, janji-janji Rasul itu ghurur, sekedar tipuan kepada kita, sekedar rekayasa dan fiktif. Ya, ini diterangkan oleh para ulama, seperti bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim, tafsir Imam Tabari. Mereka katakan, bisa dibayangkan di kondisi seperti itu, dikepung pasukan yang bagaikan singa sekian hari tidak makan dan mendapat santapannya, sesuatu yang ingin dia terkam. Begitu kondisi musyrikin yang ingin menghabisi kaum mukminin. Di kondisi seperti itu munafikin dan orang-orang yang ada penyakit di hatinya menghembuskan isu di kalangan kaum mukminin dengan menyatakan, mana kita sekarang dikepung seperti ini. Kemudian Muhammad, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjanjikan akan dibukanya, yang akan dikuasai oleh kaum muslimin umat beliau, Kisra dan Kaisar Romawi dan Persia akan runtuh di kaki kaum muslimin. Bahkan Son'a, Yaman, akan menjadi negara Islam, masuk ke sana Islam, dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Itu janji. Dalam keadaan, jangankan Persia dan Romawi yang dikala itu adalah dua negara superpower, menghadapi pasukan Quraisy plus musyrikin dan suku-suku Arab yang musyrik, yang cuma 10.000 aja kematian ada di depan mata. Dalam kondisi seperti ini, Rasul janjikan akan dikuasai Persia dan Romawi, bahkan Yaman sekaligus. Apa tidak goyah hati dan iman seorang mendengar perkataan seperti ini? Kelompok yang kedua, bahkan sebelumnya yang pertama tadi, munafikin juga menggembosi kaum mukminin yang bersama Rasul SAW dengan pernyataan mereka, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u, wahai ahli Yathrib, ini ahli Madinah, para sahabat, percuma kalian di sini, mau kalian hadapi itu 10.000 orang, ulang aja kalian lebih selamat. Kondisi mencekam, menakutkan, munafikin menambah runyam dan keruhnya masalah dengan suara-suara seperti itu. Pulang aja kalian, biarkan Muhammad sendirian. Percuma kalian ngerti 10.000 pasukan, gak akan menang. Seperti kata Allah, zulzilu zilzalan syadida, betul-betul kaum mukminin di malam itu atau di hari Ahzab itu digoncang dengan goncangan yang sangat besar, ketakutan yang luar biasa. Nah, kelompok kedua adalah kaum mukminin yang benar dan kuat keyakinannya kepada Allah, kuat ketawakalannya. Allah sebutkan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Ketika kaum mukminin, para sahabat Rasul SAW, melihat Ahzab, kelompok-kelompok yang bergabung tadi 10.000 lebih, mereka justru menyatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan benar pasti apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul SAW. Dalam keadaan mereka dikepung, jumlahnya kecil, dikepung pasukan besar 10.000 orang lebih, masih punya keyakinan kuat bahwa Persia dan Romawi akan runtuh di kaki kaum muslimin. Luar biasa keyakinannya, karena mereka yakin ini ucapan Allah, ini berita dari Rasulullah SAW, pasti benarnya. Walaupun dalam keadaan mereka menghadapi kematian. Hal ini mereka katakan karena mereka tahu dengan yakin bahwa dari ujian berat ini akan ada kemenangan dari Allah, akan ada kemudahan darinya, karena seperti disebutkan di dalam hadis yang telah lalu bahwa an-nasr ma'as sabr, kemenangan yang Allah berikan itu bersama mereka yang bersabar. Wal faraj ma'asyiddah, dan dibukakan oleh Allah, dimudahkan, itu bersama kesulitan, bersama keadaan yang genting dan mencekam seperti itu. Ini dari kuatnya dan kokohnya iman dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda tentunya dengan yang keyakinan dan imannya lemah kepada Allah. Mudah sekali dia tergelincir dan berpaling dari imannya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf." Ada dari kalangan manusia itu yang beribadah kepada Allah ambil satu sisinya saja. Fa in asabahu khairun ithma'an nabih. Kalau dia dapati kebaikan, dapat kenikmatan, dapat ketenangan, hidup aman. Kalau itu yang dia dapati, ithma'an nabih, tenanglah dia, tentram. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Namun ketika dia menghadapi fitnah seperti ini, Al-Ahzab, dikepung oleh pasukan musuh, fitnah, ujian dari Allah, maka dia pun berpaling 180 derajat walayyubillah, maka rugilah dia di dunia dan akhirat, dan itu kerugian yang sangat nyata. Ada dari manusia itu yang seperti itu. Masya Allah agamanya, masya Allah imannya, kalau lagi dapat kebaikan, ketika dia mendapatkan sehat, mendapatkan afiah, tetapi begitu dia dapati ujian dari Allah untuk menguji imannya, subhanallah, tidak kokoh kakinya, tidak ada keteguhan di dalam imannya, bahkan tidak jarang kemudian orang riddah, murtad dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kemudian membenci Allah, mencela takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, jengkel dengan ketetapan-ketetapan Allah. Dan itulah sebagian dari manusia. Di awal dia masya Allah dapat pujian, bagus, karena belum mendapat ujian, belum terkena fitnah. Begitu terkena fitnah, jangankan seperti para sahabat, dikepung musuh untuk membunuh mereka. Baru penyakit yang mungkin lumayan berat, kronis, sudah goyah iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dan yang serupa dengan ini dalil bahwa seharusnya dan merupakan kewajiban setiap insan untuk punya sifat takut. Takut dari tergelincirnya hati takut dari berpalingnya hati dari iman, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qulubul ibad baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah balak-balikkan sekehendak dirinya. Kalau Allah kehendaki manusia itu beriman, di atas hidayah, beramal saleh, akhlaknya mulia, beribadah, kalau Allah kehendaki, tinggal Allah balik hati manusia tersebut, waliyadzubillah, berbalik 180 derajat. Dan betapa seringnya kadang kita dapat yang semacam itu, rubah total. Sebaliknya pun demikian. Kemarin dia pelaku maksiat yang luar biasa, penjahat yang luar biasa, Allah kehendaki kebaikan baginya, tinggal Allah balik hatinya, kemudian berubah menjadi orang yang tekun beribadah, akhlaknya baik. Oleh sebab itu, setiap mukmin harusnya selalu takut dari dibaliknya hati dari iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang beriman dan mendapatkan hidayah itu tidak ada jaminan untuk terus menerus berada di atas hidayah itu. Tidak ada jaminan untuk terus menerus beriman, berakidah, beribadah dan akhlak yang baik. Tidak ada yang menjamin. Allah kisahkan tentang kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, di surat Al-Ahqaf. Wa amma Samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami beri mereka hidayah, namun mereka lebih mencintai kebutaan daripada hidayah, lebih cinta butanya kufur daripada hidayah iman, lebih cinta butanya bid'ah daripada hidayah sunnah, lebih cinta mereka kebutaan maksiat daripada hidayah ketaatan. Maka Allah cabut hidayah dari mereka, sempat mencicipi, sempat mendapat hidayah Allah. Semula Allah kehendaki mereka dapat hidayah, tapi kemudian Allah cabut dari mereka. Hati ini wadah untuk iman, dan kalau wadah ini sudah tidak bersih dan tidak Allah kehendaki, Allah cabut kembali hidayah dan iman itu dari hati tersebut. Walhiyadzubillah. Tidak selamanya yang mendapatkan hidayah itu terus menerus di atas hidayah tersebut. Bahkan orang yang berhadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belajar iman langsung dari bibir beliau dan lidah beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika hijrah ke Habasyah, Ethiopia, yang notabene mayoritas penduduk sana Nasrani kala itu, sebagian dari mereka murtad, meninggalkan imannya dan masuk Kristen. Yang sudah belajar iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah, kata, tidak ada yang menjamin bahwa kalau detik ini seseorang beriman, bahkan besok dia tetap di atas imannya. Seperti yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihul abdu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Cepat-cepatlah kalian beramal saleh sebelum datangnya fitnah yang gelap cepat seperti malam hari yang gelap gulita. Terkadang seorang hamba paginya mukmin, sorenya kafir. Sore yang lain sorenya mukmin, paginya kafir. Dia jual belikan agamanya dengan cuilan dari dunia yang sedikit. Hadis ini pula mengajarkan bahwa cara terbaik untuk seseorang itu tetap dijaga oleh Allah di atas hidayah, di atas iman adalah beramal soleh. Terus menjaga amalan solehnya. Terus taat kepada Allah. Terus mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu Allah akan mengkokohkan dia. Akan tetap dijaga di atas iman dan hidayahnya. Kalau si hamba juga menjaga dengan selalu melakukan ketaatan. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan, badiru bil amal. Cepat-cepat kamu beramal. Berlomba dengan cepatnya fitnah. Fitnah bertubi-tubi datang tiada henti. Dihadapi dengan amalan soleh. Yang amalan soleh itu tidak akan diketahui dan diamalkan dengan benar melainkan dengan ilmu. Maka mempelajari ilmu yang syar'i dan beramal saleh dengannya adalah pelindung dengan izin Allah dari kesesatan, dari kekufuran, dari kejahatan-kejahatan fitnah yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, keteguhan ini Allah sebutkan sebagai jasanya kepada keumuman kaum mukminin, seperti yang ia sebutkan dalam surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu ditafsirkan dengan la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid di kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan Allah lakukan apa yang ia kehendaki. Allah yang mengkokohkan, menjaga iman, hidayah bagi kaum mukminin dengan tauhid. Ayat juga mengajarkan kepada kita bahwa mempelajari tauhid, mempelajari konsekuensi-konsekuensi dari tauhid la ilaha illallah merupakan juga yang akan melindungi dan menjaga seorang hamba itu tetap di atas hidayah Allah. Karena dengan itu Allah akan mengkokohkan kaum mukminin di dunia. Yang paling terancam dari penyimpangan dan wal'iyadzubillah terbalik hatinya, orang yang jauh dan tidak tahu menahu tentang tauhid, apa yang diajarkan Rasulullah SAW, apa penyebab permusuhan kaum musyrikin dan orang-orang kafir terhadap dakwah Rasulullah SAW, tauhid yang berkaitan dengan ucapan, dengan perbuatan, keyakinan, perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, nah, kalau itu tidak dipelajari, celakalah dan terancam besar orangnya. Bahkan secara khusus Allah sebutkan jasa ini kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam surat Al-Isra, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau saja bukan kami yang mengkokohkanmu, menjagamu, hampir-hampir kamu cenderung kepada mereka. Rasulullah diingatkan oleh Allah dari dahsyatnya perlawanan dan permusuhan kaum musyrikin kepada beliau. Hampir Rasulullah itu mengikuti dan cenderung kepada mereka, kalau saja bukan Allah yang menjaganya. Diteguhkan hati beliau, dikokohkan terus di atas iman dan hidayah Allah, sehingga terjaga. Tadi secara umum kepada kaum mukminin, secara khusus kepada Rasulullah pun diingatkan jasa ini dari Allah. Kalau Rasulullah saja diingatkan hal itu, apalagi kita yang terlalu jauh imannya, terlalu jauh keyakinannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu yang juga menjadi perkara terpenting adalah doa, memohon kepada Allah agar dijaga iman dan hidayah ini tetap di hati kita. Salah satu doa yang sering dibaca Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Demikian pula dalam Ali Imran ketika Allah kisahkan tentang para ribiyun, pengikut para nabi, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Perkataan mereka para ribiyun adalah mereka selalu berdoa, ya Allah ampuni dosa kami dan perkara kami yang melampaui batas, dan teguhkan, kokohkan kaki kami, dan beri kami kemenangan atas orang-orang yang kafir itu. Berdoa mengikut para nabi kepada Allah, meminta diteguhkan sehingga jangan sekali-kali kita merasa aman, merasa tenang untuk terus menerus di atas hidayah. Jangan sekali-kali kita bangga dengan diri kita, walayyadzubillah, yang lebih baik dari kita, yang lebih tinggi semula imannya dari kita, berbalik 180 derajat. Apa arti diri kita? Bahkan di masa belakangan, seorang yang dulunya ulama, bahkan diterangkan kalau dia menerangkan permasalahan iman, tidak ada yang menandingi kehebatannya. Masya Allah, luar biasa keilmuannya. Kalau dia jelaskan masalah akidah, kalau dia bantah syubhat-syubhatnya musyrikin, terdiam mereka dan tidak akan bisa membantah. Tajam dan ilmiah yang sangat kuat, membantah segala argumentasi yang dipegangi oleh orang-orang kafir dalam kekufurannya, dalam agama mereka. Alim luar biasa semula. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menentukan lain. Di balik hatinya, karena sering menelaah kitab-kitab orang kafir yang di dalamnya penuh dengan kerancuan dan pemikiran-pemikiran sesat, terbawa sedikit demi sedikit pemikirannya hingga pada akhirnya menjadi tokoh ateis. Dia bernama Abdullah Al-Qasimi dan sudah meninggal. Baru kira-kira 100 tahun yang lalu, atau gak sampai. Allah SWT menentukan segala sesuatunya. Nah, pelajaran di dalam ayat ini, bagaimana kaum munafiqin walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang ada penyakit di hatinya, penyakit keraguan, penyakit syubhat, ragu, dan menyatakan janji Allah dan Rasul itu tipuan, fiktif, dan tadununa billahi dununa, menduga-duga yang tidak-tidak, udah kita gak akan ditolong oleh Allah, habis kita sekarang, umat kita digilas oleh musyrikin. Berbalik dan tertimpa fitnah ini ketika menghadapi ujian dari Allah SWT. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Nawawi rahimahullah, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dalam surat Ali Imran 173. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahwa orang musuh menggabungkan kekuatannya, mengumpulkan kekuatannya untuk memerangi kalian, maka takutilah mereka oleh kalian. Hal itu malah menambah iman mereka, dan mereka katakan cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik zat yang melindungi kami. Ayat ini turun ketika para sahabat Rasul SAW mengalami, seperti yang kita tahu, di peperangan Uhud. Ketika pasukan panah yang diperintahkan jangan turun-turun karena melihat dianggap sudah selesai perang, mereka ingin ambil ghanimah, turun, mengabaikan atau lalai dari larangan Rasul SAW, hingga dipukul balik mereka oleh pasukan musyrikin yang kala itu masih dipimpin Khalid bin Walid. Al-Muhim, terpukul kaum muslimin dalam peperangan Uhud tersebut. Yang namanya peperangan, seperti kata para ulama, al-harbu sijal, peperangan itu ya silih berganti, ada kalahnya terpukul, mundur. Nah, ketika terjadi peperangan Uhud ini, sekian syuhada meninggal dari para sahabat radhiyallahu anhum, yang lain yang hidup banyak yang luka-luka berat dari tusukan tombak, dari pukulan pedang, dari anak panah, dan lain sebagainya. Yang meninggal cukup banyak, yang terluka-luka juga sangat banyak dari peperangan Uhud ini. Dari kejadian ini kemudian ada yang mengatakan kepada para sahabat bahwa Abu Sufyan di kala itu, ketika belum Islamnya, telah bertekad untuk kembali mendatangi kaum muslimin. Dia kumpulkan pasukan dari Quraisy untuk memukul dan mengejar kembali kaum muslimin, karena dia tahu banyak yang terluka, banyak yang mati. Kata Abu Sufyan, segera dia kumpulkan pasukan yang dia miliki untuk kembali mendatangi Rasulullah SAW dan para sahabat sekalian untuk dihabisi. Ini yang Allah sebutkan, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Awas, hati-hati kalian. Musyrikin pimpinan Abu Sufyan sudah mengumpulkan dan menggalang kekuatan lagi sekarang untuk mengejar kalian. Dalam keadaan mereka ini luka-luka berat. Darah istilahnya masih mengucur, belum kering dari perang Uhud. Takuti mereka. Takutlah kalian kepada mereka mau mendatangi kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memotivasi para sahabatnya untuk menghadapi pasukan Abu Sufyan yang hendak datang ini. Dipompa dan dibakar mereka oleh Rasulullah SAW untuk kembali bersemangat, berjihad, membela dan melindungi dakwah dan iman mereka menghadapi kaum musyrikin. Dan mereka pun menjawab, mereka pun memenuhi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal luka masih belum kering. Kondisi yang juga cukup berat. Nafas masih ngos-ngosan istilahnya. Diperintahkan lagi oleh Rasulullah sallallahu untuk berperang. Dan di kala ini pun juga namanya peperangan, terjadi musibah, terbunuh dari kalangan para sahabat 70 orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Allah sebutkan bahwa mereka ini seperti di dalam surat Ali Imran 172 173, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Orang-orang kaum mukminin yang memenuhi ajakan Allah, yang memenuhi ajakan Rasul untuk kembali berperang setelah mereka itu terkena sakit atau luka-luka dari perang Uhud. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Bagi mereka yang berbuat ihsan dan bertakwa kepada Allah, bagi mereka pahala yang besar dari Allah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, ayat ini. Mereka yang terkena luka-luka yang diperintahkan untuk kembali menghadapi musyrikin dan dipenuhi ajakan itu oleh mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari peperangan Uhud. Tetapi tentunya walaupun Rasul dan para sahabat dalam keadaan berat, dalam keadaan luka-luka yang cukup serius, Allah Subhanahu wa taala tetap mengendaki cahaya Allah itu yang kekal. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahim wa yaballahu illa ayutimma nurahu walau karihal musyrikun. Mereka ingin cahaya Allah itu padam, mati, karena mereka ingin habisi sama sekali kekuatan Rasul dan para sahabatnya. Tapi Allah menghendaki lain. Cahaya Allah, Allah kehendaki untuk kekal dan sempurna. Maka tetap dijaga Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga tidak berhasil Abu Sufyan dan kaum musyrikin di kala itu untuk memangkas habis Rasul SAW dan para sahabatnya. Allah kehendaki lain. Para sahabat ini dikatakan kepada mereka, ikhsyaun nas fakhsyauhum, takuti oleh kalian mereka ini kaum musyrikin dengan ancaman dan penggembosan semacam ini. Para sahabat malah bertambah imannya karena iman mereka yang benar dan keyakinan mereka, ketakwaan mereka yang sangat tinggi ketika menghadapi ujian dan tragedi yang semakin berat, semakin tambah imannya, semakin kuat keyakinannya kepada Allah. Oleh sebab itu Allah sebutkan, mereka justru mengatakan, ketika diancam, dalam keadaan luka-luka, dalam keadaan banyak yang syahid, kesedihan masih menyelimuti mereka, saudara-saudara mereka meninggal, mereka justru mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, yang akan melindungi kami, wa ni'mal wakil, dan dia zat yang sebaik-baik memberi perlindungan, memberi pertolongan kepada kami. Dalam keadaan seperti itu, malah semakin kuat keyakinannya, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bala, ujian itu justru datangnya dari Bani Adam ini, dari manusia, dikala mereka berpaling dari bimbingan Allah, dari tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka lebih percaya kepada perkara materi daripada perkara-perkara imateri, lebih percaya kepada kemampuan dunia, kemampuan fisik yang tampak daripada keyakinan dan imannya kepada Allah. Dan ini penyakit, menjadi ciut nyalinya, menjadi takut melihat kekuatan fisik lawan kekuatan dohir yang dimiliki oleh musuh-musuhnya, sementara iman dan keyakinannya sendiri sangat lemah. Allah sebutkan dalam ayat 174, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Mereka kembali dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan darinya, tidak terkena kejelekan. Di mana Abu Sufyan dan pasukannya di kala itu dari Quraisy tidak mampu atau gagal untuk menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikianlah yang Allah sebutkan dalam ayat kedua tentang keyakinan dan tawakal ini. Lanjutannya insyaallah kita kaji pekan depan. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.